بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, apa hukum yang berkuliah di kampus milik agama orang lain? Boleh? Yang tidak boleh itu pindah agama ke agama orang lain. Boleh? Dalam perang Badar apa dalilnya? Dalam perang Badar teman-teman sekalian ditangkap beberapa orang ketika ditawan Nabi meminta dia mengajar. Non-Muslim mengajar orang Islam. Maka saat itu ada yang belajar dari orang-orang Yahudi. Ada yang belajar bahasa Yunani, ada yang belajar bahasa Persia, ada yang belajar hitungan. Yang mengajarkan non-Muslim, yang belajar orang Islam. Jadi boleh kita mengambil faedah dari non-Muslim dalam hal keduniaan kita. Yang tidak boleh mencampur adukan agama dan ikut ibadah orang non-Muslim. Pernah terjadi sekelompok non-Muslim datang kepada Nabi malam-malam hari. Utusan-utusan. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Kita gantian saja ibadah. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun satu surah disebut Al-Kafirun. Ujung ayatnya mengatakan, lakum dinukum. Nah, jadi kalau teman-teman diajak mengunjungi tempat ibadah, diajak ikut-ikutan, sampaikan, kami sangat menghormati, kami sangat toleran, mari kita saling berkasih sayang dalam urusan dunia. Cuma untuk ibadah, kami tidak ingin ganggu. Kami duduk saja di sini, silakan Anda ibadah. Setelah selesai, mari kita berkawan kembali. Tapi dalam urusan dunia, ingat, bukan hanya belajar. Belajar boleh, bahkan Anda punya makanan, bagi. Bagi, itu sunnah. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai pada tetangganya, maka bagikan tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca sampai selesai hadisnya. Yang dimaksud baca, yang dimaksud bagi walaupun cuma kuahnya, bukan bagi kuahnya aja. Anda masak sotonya, Anda bagi kuahnya pada orang lain. Tidak. Maksudnya, sekalipun yang dimasak cuma kuahnya, bagi kuahnya pada orang lain supaya dia tidak suhuban pada Anda. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda non-Muslim? Tidak. Anda tinggal di apartemen, Anda tinggal di rumah, samping Anda orang Korea, non-Muslim, Anda masak makanan, bagikan kepada dia. Begitu dia terima, dia katakan, aduh kamu baik sekali. Jawab, bukan baik, tapi ini Allah Tuhan saya memerintahkan saya untuk berbagi. Sampaikan. Besoknya Anda masak sayuran, masak bagikan. Begitu dibagikan, masya Allah, dia katakan, kok kamu baik sekali, kemarin dikasih, sekarang dikasih. Sampaikan, Islam agama saya, Rasul saya mengajarkan saya untuk berbagi. Besoknya Anda belum ngasih, dia ketok rumah. Dia ketok, Pak, Allah belum kasih berbagi hari ini. Masya Allah. Sampaikan hari ini Allah perintahkan saya untuk berbagi bersama Anda. Datang, masak bareng-bareng, sampaikan nilai keislaman. Islam itu indah. Belajar di tempat non-Muslim, boleh. Masak berbagi, boleh. Dalam urusan dunia, boleh. Yang tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam urusan ibadah. Ya. Tayyib.